Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-14 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yakni bab fil iqtisadi fil ibadah, bab tentang sederhana di dalam beribadah. Dalil yang pertama surah Thaha ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua telah kita bahas, maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ke dalil yang berikutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan dia Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ya'ni anna Allah subhanahu wa ta'ala yuridu fima syuri'a lana at-taysir. Maksudnya dari ayat ini kata Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan syariat kepada kita, memberikan beban kewajiban kepada kita, itu prinsip asalnya adalah at-taysir, yaitu diberikan jalan kemudahan dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa hadhil ayatu nuzilat fi ayatus siyam. Ayat ini termasuk dari rangkaian ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum puasa di dalam Al-Qur'an. Fahatta la yadhunnu adh-dhannu annahu unzila 'alan nasi lil masyaqqah wat ta'ab. Tujuannya kalau kita melihat sebab diturunkannya ayat ini, di mana dia membahas tentang masalah hukum-hukum berpuasa, Allah tutup dengan kalimat ini. Puasa itu sejatinya bukan menjadi beban untuk kalian. Dengan puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bagaimana kemudahan dalam syariat. Setelah itu kan dirincikan. فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُرِيدُ بِنَا الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِنَا الْعُسْرُ. وَلِهَذَا oleh karena ini, مَنْ سَفَرَ, hukum asal berpuasa itu wajib bagi seorang yang mukim, dia mampu dan tidak memiliki udzur syar'i. Tetapi bagi orang yang safar, lam yajib alaihi as-shaum, dia keluar dari hukum asal tadi, maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa ketika safarnya. Wa yaqdi min ayyamin ukhra, dan dia boleh mengganti puasa ketika dia safar itu di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa min maradin lam yajib alaihi as-shaum, juga karena sakit yang menghalangi dia hari itu tidak bisa berpuasa, dia boleh untuk berbuka, tidak wajib atas dia berpuasa, namun tetap yaqdi fi ayyamin ukhra, dia harus menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa li hadza kana hadza ad-dinul islami walillahil hamd dinus samahati wal yusr wal khair was suhula. Oleh karena itu ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa prinsip asal agama Islam, prinsip asal syariat Islam itu adalah dinus samaha, agama yang memberikan kemudahan, agama yang memberikan keringanan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang dipaparkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini memberikan faedah untuk kita, sejatinya tidak ada amalan itu yang pada asalnya dia berat, tidak ada. Semua kembali kepada prinsip ketaatan di dalam agama Islam. Ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, dia tidak akan memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Jadi Allah tidak diberikan manfaat dari amal yang kita lakukan. Kitalah yang akan mendapatkan manfaat dari amalan-amalan tersebut. Itu pun pada banyak jenis amalan, di sana banyak tanwi', banyak percabangan hukum. Tidak terpaku pada satu posisi hukum saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan samahatuddinil Islam, mudahnya syariat Islam. Jangan sampai kita memahami seperti yang dipahami oleh orang-orang yang malas beribadah, orang-orang yang tidak mau capek dengan ketaatan. Mereka yang memahami bahwa kalau agama Islam itu mudah, ya sudah, ketika kita sedang ingin melakukan ketaatan, ya kita melakukan ketaatan. Kalau saat ini sedang tidak mau, ya tidak mau, tidak usah ditegur, tidak usah diingatkan, tidak usah begini begitu. Kan agama Islam itu mudah, tidak perlu harus dituntut begini, dituntut begitu. Ini pemahaman yang salah. Dinus samaha itu bukan meninggalkan ketaatan, tapi dinus samaha ketika kita futur dalam satu ketaatan, cari jalan-jalan lain di mana kita mengamalkannya bisa dengan mudah. Masalah sholat saja yang menjadi kewajiban kita dalam satu hari satu malam, 5 kali waktu sholat. 1 kali sholat setelah takbir, kemudian membaca doa istiftah. Nabi tidak mengajarkan hanya satu doa saja, banyak tanwi'nya di sana, banyak jenis doa itu, mulai yang paling pendek dibaca 3-4 detik cukup, sampai yang paling panjang hampir 1 menit. Kalau selama ini kita praktekkan yang panjang, kok bosan, cari riwayat yang lain, di sana ada yang pendek, amalkan itu. Ada 9 riwayat tentang doa istiftah di sholat umum. Dalam sholat malam ada kurang lebih 3 atau 4 khusus dibaca ketika sholat malam. Doa ruko demikian juga, banyak tidak hanya satu. Doa sujud demikian juga, banyak tidak hanya satu. Cara membaca sholawat juga banyak di sana. Ini yang dimaksud samahatuddinil Islam, kemudahan agama Islam. Saat kita bosan dengan satu rutinitas ibadah yang itu-itu saja kita lakukan, cari ilmu yang lain. Di sana Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, nanti akan kita lewati hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Tidak akan terasa berat atau dirasa berat oleh seseorang kecuali karena dia sendiri yang melakukannya. Dia sendiri yang membuatnya berat. Tayyib. Ini dalil yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Imam Munawi rahimahullah taala an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, pernah masuk menemui Aisyah, yakni datang ke rumah Aisyah dan masuk. Wa indaha imra'atun, ternyata di dalam rumah ada seorang wanita. Faqala man hadhihi, lalu Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, siapa wanita ini? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha. Lantas Aisyah menjawab, ini fulanah, disebutkan namanya oleh Aisyah, tapi oleh perawi tidak disebutkan siapa wanita itu. Ini fulanah, kenapa dia ada di rumah Aisyah? Tadhkuru min sholatiha. Baik. Kalau makna asalnya, letter-letternya, tadhkuru min sholatiha, itu dia menyebutkan tentang sholatnya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tadhkuru an sholatiha, maksudnya wanita ini datang mengeluhkan tentang sholat yang dia lakukan. Kenapa? Karena wanita ini adalah wanita yang rajin sholat. Tidak hanya sholat 5 waktu yang wajib dia kerjakan, sholat-sholat sunnah banyak yang dia kerjakan. Tetapi kemudian dia merasa berat dengan rutinitas banyaknya sholat yang dia kerjakan dalam satu hari. Nah, ini disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian oleh Aisyah disampaikan kepada Nabi tadi tentang wanita ini. Baik. Faqala, mendengar berita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah. Baik. Mah itu adalah kalimatud dafa'. Sebuah kalimat yang digunakan oleh orang Arab ketika itu untuk mengingkari sesuatu. Mah, baik. Maksudnya apa? Kufa. Cukup, berhenti engkau. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Fawallahi la yamallullaha hatta tamallu. Karena demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan dari kalian hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah itu, kalau letter-letter terjemahannya, tapi yang dimaksud di sini adalah al-ibadah. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ketaatan yang paling dicintai oleh Allah, madawama sahibuhu alaihi, yaitu amalan yang bisa konsisten dilakukan oleh seorang yang mengamalkannya. Amalan yang bisa istiqomah dikerjakan oleh pelakunya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tayyib. Sebelum kita bahas faedah dari hadis ini, di sini masih ada keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita baca. Wa mah kalimatu nahyin wa zajrin. Apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, mah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatu nahyin wa zajr. Kata yang digunakan untuk apa namanya? Melarang sesuatu, mengingkari sesuatu. Wa ma'na la yamallullah, adapun makna maksudnya Allah itu tidak akan bosan dari kalian sampai kalian sendiri yang bosan dengan Allah, ai yaitu la yaqta'u thawabuhu ankum wa jazaa'u a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatal mali hatta tamallu fatatruhu. Allah Subhanahu wa taala akan terus senantiasa memberikan pahala kepada kalian. Tidak akan pernah putus ganjaran yang akan Allah berikan kepada kalian atas amal yang kalian lakukan. Jadi selama kamu beramal, Allah akan tetap memberikan pahala itu. Antum tambah amalan lagi, Allah berikan lagi. Tambah amalan yang lain lagi, diberikan lagi. Syaratnya ikhlas dan benar amalan yang dikerjakan. Akan terus diberikan oleh Allah, tidak akan pernah putus. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dari seorang yang beramal. Tayyib. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal. Akan tetapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan ibadah kalian itu. Kenapa? Hatta tamallu fatatruku. Kalau sampai kalian sendiri yang merasa bosan dengan amal ibadah itu, dengan amal ketaatan itu, fatatruku, lantas kalian meninggalkan Allah, disitulah Allah baru meninggalkan kalian. Maksudnya apa? Allah stop itu pahalanya. Allah tahan pahalanya ketika engkau sudah bosan dan tinggalkan semua amalan. Baik. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, bukan maksudnya kemudian tidak boleh futur dalam beribadah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ukur kemampuan kita. Tujuan kita ini bukan banyaknya amalan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah di dalam beberapa amalan, meskipun tidak banyak, meskipun sedikit. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di atas, ahabbud dini ilallahi madawama sahibuhu alaihi. Dalam riwayat yang lain, madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kamu melakukan amalan bisa konsisten di dalam amalan itu, istiqomah mengamalkan amalan tersebut, wa in qalla. Meskipun itu amalan kecil. Jadi lebih baik kecil 1, 2, 3, 4 tapi antum bisa lakukan setiap hari, daripada hari ini mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, besok bisa 10, besok tambah lagi 12, tapi besoknya hilang semuanya, sisa 1. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Lebih baik beberapa amalan tapi bisa konsisten, terlihat hasilnya. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meminimalisir datangnya futur itu dengan cepat. Futur itu bukan tidak akan datang kepada seorang yang ikhtisot tadi, bukan. Futur itu akan datang kepada semua orang, siapapun dia, tidak pandang ilmunya banyak atau sedikit, tidak pandang dia sudah lama apa namanya mengerjakan amal tersebut atau tidak. Futur itu akan datang kepada semua orang yang melakukan amalan. Semua orang yang beramal pasti akan didatangi yang namanya futur. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fatratuhu ila sunnah atau wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada atau faqad naja," sesuai riwayat yang ada. Namun siapa yang bisa mengelola futurnya, tetap berjalan sesuai bimbinganku, tetap berada di atas jalanku, faqad ihtada. Dialah orang yang terbimbing. Dialah orang yang selamat. Jadi saat futur jangan tinggal semua. Sebentar saya mau refreshing. Hari ini tidak ada amalan. Hari ini tidak ngaji dulu. Hari ini tidak baca Quran dulu. Tidak taklim dulu. Tidak ketemu ikhwan dulu. Tidak ta'awun dulu. Mau kemana sih? Mau pergi dulu. Refreshing. Di sana sudah tidak tahu dia sholat atau tidak itu sudah. Alasannya penat. Saya di pondok penat. Saya di lingkungan ikhwan penat sudah. Enggak seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah mulai semangatnya muncul lagi baru balik menjalani ketaatan nurut cinta sebanyak tadi. Tidak seperti itu. Antum atur bagaimana ketika dalam komunitas yang di sana orang-orangnya itu melakukan amal soleh semua, enggak ada yang bermaksiat tuh di sini. Semuanya melakukan amal soleh. Antum iringi itu supaya apa? Tetap bisa istiqomah bersama mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan antum sampai antum sendiri yang meninggalkan amalan tersebut. Baik. Qala fayambaghi, lalu kata Imam An-Nawawi, maka sepantasnya lakum untuk kalian anta khudhu ma tutiquna dawam alaihi, agar kalian itu tak khudhu mengambil ma tutiquna dawam, amalan-amalan yang sekiranya bisa konsisten setiap hari bisa dilakukan. Liyaduma thawabuhu lakum wa fadluhu alaikum, supaya juga pahalanya, ganjarannya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak pernah putus, setiap hari datang. Kita termotivasi dengan bab yang kemarin sampai 25 disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala bagaimana banyaknya jalan menuju kebaikan. Di bab sebelumnya itu perintah hasungan untuk bersemangat dalam ibadah. Jangan meninggalkan satu kesempatan yang terbuka kecuali kita masuk di dalam kesempatan berbuat kebaikan di sana. Ini termotivasi kita, tapi direm dengan bab ini. Sederhanalah, maksudnya ukur-ukur dirimu. Masing-masing kita ini berbeda, tidak bisa disamakan. Saya bisa semangat melakukan 10 amalan, antum belum tentu. Kalau antum bisa 3, amalkan 3 itu. Setiap hari antum bisa 3. Contoh realnya, membaca Al-Quran itu gak akan pernah lepas dari seorang muslim. Sehari antum harus membaca Al-Quran. Kalau santri bisa, satu hari mereka jangankan membaca 1 juz, 2 juz, menghafal murojaah minimalnya 2 juz sehari. Antum yang bekerja bisa sehari 2 juz? Baca saja sehari 2 juz. Jawabannya kembali kepada diri antum. Maka jangan hari itu tidak ngaji. Kalau antum bisa, oh saya mampunya, yang tidak putus hari ini membaca Al-Qur'an 5 baris. Ya sudah, 5 baris itu. Jaga 5 baris setiap hari. Hari ini pada subuh membaca 5 baris. Besok kalau pada subuh tidak bisa, cari waktu yang lain 5 baris lagi. Utamakan setiap hari bisa membaca 5 baris. Itu istiqomah lebih baik. Antum bisa terus setiap hari 5 baris daripada hari ini ada waktu baru subuh banyak, baca 1 juz. Besok duduk lagi, wah kebanyakan 1 juz, turun setengah juz. Besoknya lagi ada kesibukan setelah subuh, pindah waktunya pada maghrib. Pada maghrib ada taklim, pada isya. Pada isya dari tadinya setengah juz turun 3 lembar. Terus berjalan. Bosan 3 lembar, kok agak berat, turun lagi 1 lembar. Besoknya lagi turun 1 halaman. Ya, ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, daripada grafik kita turun, mendingan antum rata naik turunnya. Tidak ketika naik-naik, tapi ketika futur blas, turunnya jauh. Naiknya sedikit, turunnya jauh lagi. Ini kadang-kadang yang membuat banyak saudara-saudara kita ini mudah didatangi oleh rasa futur. Ya, sebabnya seperti ini. Terlalu semangat menggebu-gebu terus-terusan sampai mentok. Dia akhirnya hilang sudah. Kemana fulan yang dahulunya kita kenal semangat datang taklim ke sana berangkat, taklim ke sana berangkat. Bahkan jauh pun ditekuni, ditekati ke sana membaca Al-Qur'an dia paling rajin. Salat perhatian begini begitu. Seolah-olah menjadi penggerak menjadi motor untuk ikhwah-ikhwah yang lain. Tapi itu tidak berjalan lama. Sekarang kemana mereka? Kita ini bukan apa namanya kemudian meremehkan dofulan begitu, tidak. Kita rindu kepada mereka yang dahulu itu. Daripada sekarang seperti itu malah tidak kelihatan sama sekali, kita jaga sekarang ini konsisten sedikit demi sedikit, tapi bisa terus terlihat, bisa terus mendapatkan apa namanya manfaat dari orang lain dan memberikan manfaat untuk orang lain terus. Ini tujuan utama kita, dan ini harus selalu kita saling nasihat menasihati supaya tetap terus bisa istiqomah meskipun amal itu hanya sedikit. Tidak usah apa namanya merasa rendah, fulan bisa segitu kok saya cuma seperti ini. Tidak usah fokus dengan orang lain, fokus saja dengan antum. Diri antum bisa seperti ini, saya akan jaga seperti ini terus. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadzal hadis fawaid. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Minha di antaranya, yang pertama, annal insana yanbaghi lahu idza ra'a 'inda ahlihi ahadan an yas'ala man huwa. Diperbolehkan untuk seseorang, apalagi seorang suami, ketika mendapati orang lain di dalam rumahnya, katakanlah teman istrinya, dia boleh untuk bertanya, man huwa, siapa orang itu. Jadi tidak ada salahnya. Kenapa? Karena rumah itu adalah rumah milik suami, tidak mesti harus suami yang bangun ya, tidak mesti harus suami yang punya. Ngontrak pun itu rumah adalah rumah suami. Istri mau memasukkan orang lain itu harus izin kepada suami. Siapapun mereka. Bahkan kalau menurut para ulama yang mempertegas masalah ini, hatta mertua datang itu harus minta izin kepada suami. Itu hukum asalnya memang demikian. Dia tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali bi'idni zaujihi, dengan izin suaminya. Maka sah-sah saja ketika ada yang masuk bertamu kepada istrinya seorang suami untuk bertanya, siapa tadi? Bukan aib antum tanya, misal ada ummahat yang main, siapa tadi? Ummu fulanah. Kenapa tuh tanya-tanya? Enggak. Suami tanya antum anti harus jawab. Itu hak dari suami. Thayyib. Li'annahu qad yakunu hadzal dakhil 'ala al-ahl mimman la yurghabu fi dukhulihi. Karena bisa saja, kata beliau rahimahullah taala, orang yang masuk, yang diterima oleh istri kita ini tadi, oleh keluarga kita ini, mimman la yurghabu fi dukhulihi, adalah orang yang kita itu sebetulnya tidak ingin orang itu masuk ke dalam rumah. Thayyib. Dan itu suami berhak untuk mengizinkan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Termasuk bentuk ketaatan istri adalah seperti tadi, tidak perlu bertanya alasannya apa, kok ummu fulanah tidak boleh masuk, kok bu ini tidak boleh masuk. Kalau suami mengatakan ini tidak boleh masuk, jangan diizinkan. Baik. Mau suami ada di rumah atau suami tidak ada di rumah. Baik. Fa'inna minan nisa man ta'ti ila ahlil bait tuhadithuhum bi ahadith ya'taminu nabiha atau ya'tamu nabiha atau ya'thimu nabiha afan minal ghibati wa ghairiha. Karena banyak sekali wanita-wanita itu mantati ila ahlil bait, yang datang ke rumah orang lain tuhadithuhum bi ahadith, di dalam itu ngobrol tentang banyak hal, tapi ya'thimu nabiha minal ghibah, apa yang dia obrolkan itu pada dasarnya, ini perempuan kata Syaikhul Islam, yang dia obrolkan pasti akan ada ribahnya, pasti. Mesti kalau wanita dengan wanita obrolannya pasti, ya ini yang dikhawatirkan. Wa rubbama tadkhulu imra'atun yahsunu atau bihusni niyatin aw bighairi husni niyyah tus'alu anil bait, atau dia mungkin datang tapi tidak ribah, tidak membicarakan orang lain, tidak ngerumpi dengan wanita pemilik rumah. Namun wanita ini ketika masuk ke dalam rumah, dia adalah wanita yang memperhatikan isi rumah. Ya, ini juga faedah kepada tamu, kalau masuk ke rumah orang lain, matanya jangan kemana-mana memperhatikan perabotnya apa, warna ininya apa, sampai ke atapnya. Para salaf dahulu aib kalau seorang tamu itu masuk, dia sampai melihat ke atap. Itu aib. Jadi masuk ya sudah, ngobrol apa yang dilihat itu hanya apa yang ada di sekitar sini saja. Jangan tanya di sana ada apa, bagaimana apa namanya cat rumahnya, plafon rumahnya seperti apa, diperhatikan detailnya. Ini bukan adab seorang tamu. Nah, bisa saja kata beliau rahimahullah, ini orang baik, wanita baik, Dia tidak ngerumpi, tidak ghibah di dalam rumah. Tapi kalau dia adalah wanita yang memperhatikan isu rumah, boleh untuk dilarang. Jangan. Kenapa? Karena itu sudah apa namanya melanggar etika sebagai seorang tamu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan ini masih panjang beliau sebutkan. Intinya faedahnya itu. Suami punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan siapapun yang masuk untuk menemui istrinya. Wallahu a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, wa fihi aidan. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah annahu yanbaghi lil insan alla yujahhida nafsahu bitta'ati wa kathratil amal. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan hendaknya seseorang itu tidak memaksakan diri untuk melakukan banyak amalan. Ayo. Sekali lagi ini bukan penggembosan ya. Tidak memaksakan diri artinya masing-masing antum ukur. Fokusnya adalah bisa istiqomah di atas amalan, bukan banyak-banyakan amalan. Saya bisa lakukan ini, itu bisa istiqomah, lakukan itu. Ini yang bagi kata beliau, yang sepantasnya untuk kita lakukan. Fa innahu idza fa'ala hadza malla. Karena kalau seandainya dia lakukan banyak amalan, bisa saja dia futur, bisa saja dia bosan dengan amalan itu, tsumma taraka, kemudian akan ditinggalkan. Ini tidak baik yang seperti ini. Lebih baik sedikit tapi bisa dilakukan terus-menerus. Tayyib. Wa qad balagha an-nabiyyu sallallahu atau wa qad balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dan suatu kali pernah sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As, dan kita tahu beliau dahulu adalah orang yang semangat untuk berpuasa, hampir setiap hari beliau berpuasa, dan beliau ini apa namanya perawakannya adalah orang yang besar, tinggi besar. Jadi mau puasa hari ini, puasa besok puasa lagi, tidak ada masalah. Badannya bukan badan yang kurus, badannya tinggi besar. Itu sampai kepada Nabi SAW, dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala la asumanna an-nahar wal aqumanna al-lail ma'ishtu. Ya Rasulullah, aku ini sudah bertekad bahwa selama aku masih hidup, siang hari aku akan berpuasa. Selama aku masih bisa berpuasa, aku akan berpuasa di siang hari. Dan malam harinya aku akan melaksanakan sholat malam. Setiap hari pagi siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Masya Allah. Semangatnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Tapi lihat bagaimana bimbingan Nabi SAW. Apakah langsung diazizkan? Oh Masya Allah, nam, bagus. Khair. Itu amalan ketaatan yang mulia. Begini, silakan dilanjutkan menjadi motivasi untuk yang lain. Lihat Abdullah bin Amr bisa setiap siang berpuasa, malam harinya melakukan apa namanya sholat malam. Setiap hari seperti itu. Contoh, contoh, contoh tidak. Kata Nabi SAW, antal ladhi qultu dhalik. Ya Umar, benar itu pernyataanku? Naam ya Rasulullah. Qala innaka la tutiqul dzalik. Ketahuilah, nanti akan ada masanya la tutiqul dzalika. Kamu tidak akan bisa lagi melakukan amal ketaatan itu. Sekarang boleh, badanmu masih sehat, masih muda, besar, tinggi, semangatnya masih tinggi, engkau boleh siang hari terus-menerus berpuasa, malam hari terus-menerus salat malam, tapi nanti akan datang waktunya engkau tidak akan bisa lagi menjalankan amalan itu. Tidak akan bisa lagi setiap siang berpuasa. Tidak akan bisa lagi setiap malam sholat malam. Qala fasum min kulli syahrin salasati ayyam. Jika engkau mau berpuasalah satu bulan itu, setiap bulan cukup 3 hari saja. Ayyamul bidh, di pertengahan bulan cukup 3 hari saja. Qala ya Rasulullah inni utiqu akthar min dhalik. Wahai Nabi, saya ini terbiasa berpuasa setiap hari. Kalau hanya satu bulan 3 hari saja, saya lebih mampu daripada harus hanya 3 hari setiap bulan. Qala sum yauman wa yuftiru yaumin. Kalau begitu berpuasalah 1 hari, berbukanya 2 hari. Hari ini puasa, besok tidak, besok tidak, besoknya puasa lagi. Besok tidak, besok tidak, besoknya puasa lagi. Dibimbingkan oleh Nabi SAW demikian. Tapi kata Abdullah bin Amr, inni utiqu aktsara min dhalik. Wahai Nabi, aku masih mampu untuk melakukan yang lebih banyak daripada itu. Lalu kata Nabi SAW terakhir, sum yauman wa aftir yauman. Pilihan yang terakhir, puasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Wa dhalika siyamu akhi Daud. Dan itulah cara berpuasanya saudaraku Daud alaihi salatu wassalam. Tidak ada cara berpuasa yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Daud. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Taib. Itu yang kemudian akhirnya diamalkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, di suatu kali ketika beliau sepeninggal Nabi SAW, beliau sudah mulai senja usianya, barulah kemudian beliau menyadari, beliau mengakui apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW dulu, untuk satu bulan itu cukup, selain Ramadan, untuk satu bulan itu cukup tiga hari saja dan tidak dilakukan. Sekarang datang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dahulu, disesali oleh Abdullah bin Amr ketika sudah tua, beliau sudah tidak mampu lagi berpuasa itu. Maka Nabi SAW membimbingkan supaya bisa engkau melakukan puasa itu, kalau semangat berpuasa, supaya bisa sampai mati, sampai meninggal, sampai wafat, amalan ini tidak terputus. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Maka ma'asyulah rahimani wa rahimikumullah, pegang prinsip al-iqtisad fil ibadati khair. Sederhana dalam beribadah itu lebih baik. Ini harus kita pegang. Sederhana dalam beribadah itu lebih baik. Demikian juga dalam sunnah. Al-iqtisad fi sunnah khair min al-ijtihad fi bid'ah. Antum sederhana tapi melakukan sunnah Nabi, sederhana tetapi berdasarkan bimbingan sunnah Nabi SAW, itu lebih baik dibandingkan antum bersungguh-sungguh tapi jatuhnya perkara yang bid'ah. Ini prinsip semenjak dahulu juga diamalkan oleh para salaf. Lebih baik sederhana sedikit tapi sesuai bimbingan Nabi, sesuai jalan sunnah, daripada banyak memaksakan diri tapi salah semua amalan yang kita lakukan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali, ini Anas berkisah, bercerita, suatu kali pernah datang tiga orang ila buyuti azwajin nabi, ke rumah istri-istri nabi, berarti tidak cuma satu. Kalau yang kita singgung kemarin, datang ke rumah Aisyah. Tapi dalam riwayat Anas ini, datang menemui istri-istri Nabi. Jadi dari satu istri Nabi SAW, satu rumah Nabi, keluar ke rumah istri yang lainnya, bertanya lagi. Keluar ke rumah istri yang lainnya, bertanya lagi. Tentang ibadahnya Nabi SAW di dalam rumah. Kalau ibadah beliau di luar, mereka tahu bagaimana Nabi di masjid ibadahnya. Tapi yang di dalam rumah kan tidak tahu. Yang di dalam rumah yang tahu adalah istri-istri beliau. Mereka datang bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Taib. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika diberitakan bagaimana beribadahnya Nabi SAW, mereka terlihat dari raut mukanya, berubah raut mukanya. Kenapa? Ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka itu meremehkan ibadahnya Nabi SAW. Nabi diremehkan ibadahnya. Lihat bagaimana beliau beribadah. Sholat malamnya Nabi SAW, kalau di rumah istri beliau, panjang sholatnya. Satu rakaat baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran, rakaat yang ketiga baca surat An-Nisa. Ini ibadahnya Nabi SAW. Beliau melakukan sholat malam, kata Aisyah, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu pecah mengeluarkan darah. Kita sudah pernah melakukan sholat malam demikian. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kembali ke antum masing-masing. Nah, orang-orang ini masih menganggap taqalluha yang diamalkan oleh Nabi itu terlihat sedikit, kok remeh. Seorang Nabi kok amalannya hanya seperti itu, kata mereka. Waqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Lantas mereka mengatakan, ya tidak pantas kita membandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang sudah pasti dijamin oleh Allah, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh beliau, baik yang lalu ataupun yang akan datang, ada jaminannya. Lantas wajar Nabi ibadahnya seperti itu. Ini mereka yang mengucapkan demikian. Taib. Faqala ahaduhum, lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa'usallil layli abadan, atau fa'usallil layla abadan, adapun aku demi Allah, aku akan melakukan sholat malam selama-lamanya sampai mati. Setiap malam, tidak akan pernah putus. Wa qala al-akharu, Dan yang lain mengatakan wa ana asumud dahra abadan. Aku akan berpuasa setahun penuh selama-lamanya sampai mati. Wa qala al-akharu. Dan yang ketiga mengatakan inni la'tazilun nisa. Aku tidak akan menikah. Aku akan menghindari wanita, menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan. Tidak akan aku menikah selama-lamanya. Kenapa? Akan fokus beribadah. Dianggap kalau nikah dengan adanya istri, fokusnya ibadah kurang, waktu untuk beribadah kurang. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kalian benar orang-orang yang mengatakan demikian demikian? Ditanya oleh Nabi, ama wallah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Aku ini adalah seorang manusia yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Wa atqakum lahu. Aku adalah seorang manusia yang takwanya paling tinggi dibandingkan kalian semua. Walakinni, tapi ketahuilah sesungguhnya aku ini asumu wa uftir. Kalau berpuasa, kadang-kadang saya berpuasa, ada kalanya satu hari saya berbuka. Wa usolli wa arqud. Dalam riwayat yang lain, wa usolli wa anam. Aku di malam hari juga terkadang sholat, kadang-kadang juga aku tidur. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Aku menikah. Aku mengambil wanita sebagai pendamping hidup. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketahuilah siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Maksudnya apa? Bukan bagian dari golonganku. Bukan termasuk sahabat Nabi? Tentu tidak. Yang dimaksud faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari golonganku, berarti dia bukan muslim. Karena seorang muslim tidak akan membenci sunnah nabinya. Seorang muslim tidak akan mengkritisi sunnah nabinya. Dia akan tunduk dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dia akan tunduk dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah taala, setelah menjelaskan berkaitan dengan apa yang mereka lakukan di atas tadi. Fal muhimmu, intinya dari kisah di atas, anna hadhil ibadat allati aradaha haula'i kanat syaqqatun hiya khilafus sunnah. Ibadah yang ingin dilakukan, ketaatan yang ingin dikerjakan oleh mereka bertiga ini tadi, yang bertanya kepada istri Nabi alaihi salatu wasallam ini tadi, semuanya kanat syaqqah, adalah ibadah-ibadah yang berat. Bagaimana tidak berat? Setiap hari berpuasa sampai mati, setiap hari sholat malam sampai mati, dan dia tidak akan menikah sampai mati. Ibadah-ibadah yang berat. Walakinnahu khilafus sunnah. Tapi apa yang mereka inginkan itu semuanya menyelisihi sunnah, semuanya menyelisihi jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahum wastaqarrahum hal qalu dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertabayun, jangan sampai salah data. Ada data masuk kepada beliau, ditabayunkan dulu data itu. Kepada siapa? Langsung kepada orangnya. Ditanyakan, benar begini? Benar begini? Benar begini? Ketika mereka mengakui, baru diberikan bimbingan. Tayib. Fa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan an yaqtasida fil ibadah. Ini menjadi dalil bahwa selayaknya bagi seorang manusia itu, kita semua, an yaqtasida fil ibadah, untuk memfokuskan diri sederhana dalam beribadah. Sederhana saja dalam beribadah. Baliam bagilahu an yaqtasida fi jami'i umurihi. Bahkan kalau bisa, pertimbangannya ketika engkau melihat banyak hal, ketika kamu hendak memutuskan banyak perkara, selalu pertimbangkan al-iqtisad, sederhana dalam semua perkara itu. Semangat boleh, tapi tetap ada remnya, tetap ada batasannya. Saya melakukan demikian, prinsipnya iqtisad, sederhana dulu, tidak usah muluk-muluk. Tidak usah muluk-muluk, daripada tinggi setelah itu hilang. Mending pelan prosesnya, tapi terus berjalan. Ini bimbingan beliau rahimahullah ta'ala. Li'annahu in qasura fatahu khairun katir. Karena iman. Kalau seandainya dia tinggalkan banyak amalan ketaatan dari yang tadinya grafik naik, kemudian turunnya jauh. Iman sekali kata beliau, kalau dia kehilangan sesuatu yang sudah pernah dia lakukan ini tadi. Fa'innahu saufa yakilu wa ya'jiz wa yarji' lihada yang bagi lil insan an yakuna fi a'malihi kulluha muqtasid. Karena pasti akan ada masanya. Ketika engkau menaikkan grafik dengan semangat, ketahuilah ada masanya engkau tidak akan bisa lagi menaikkan itu dengan apa namanya tinggi-tinggi. Tidak akan ada masanya nanti berhenti sampai di puncak. Nah, daripada itu cuma satu kali grafik naik, lebih baik naikkan sedikit turun, naikkan turun, naikkan turun. Terus. Seperti ini kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam semua amalan jadikan kulluha muqtasidan, semuanya sederhana, yang penting konsisten. Tayib. Walihada, oleh karena ini ja'a fil hadith, datang dia dalam hadith yang lain, innal munbita la ardhun quti' wala dhahran ubqi. Tayib. Sesungguhnya seorang yang munbit, munbit itu seorang yang berjalan siang malam. La ardhun quti', kalau dia mau terus konsisten jalan, siang ini jalan pelan-pelan saja. Dia punya arah tujuan, misal safar. Dia punya tujuan di kota A. Lebih baik dia terus jalan kemudian berhenti. Jalannya 2 hari, berhentinya 1 minggu. Jalan lagi 2 hari, berhenti 1 minggu. Kira-kira ndang sampai di sana atau tidak? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya seorang munbit itu, seorang yang bisa konsisten itu, la ardhun quti'. Dia tidak akan memikirkan panjangnya perjalanan. Dia jalan saja hari ini, bisanya dengan kecepatan 60 ya sudah 60 terus. Terus tapi itu konsisten. Sampai di tujuan lebih cepat dibandingkan orang yang ngebut 120 habis itu rusak, harus berhenti dulu lama. Orang yang sedikit-sedikit yang apa namanya sederhana tadi akan terus bisa lanjut ke sana. Wala dhahran ubqi, dan dia tidak akan meninggalkan punggung di belakang. Maksudnya apa? Tidak akan gampang sedikit-sedikit lelah. Istirahat sedikit-sedikit lelah, layah-layah, enggak. Dia akan terus tegak punggungnya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Fal iqtisadu fil ibadati min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah sederhana dalam beribadah itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Fala yan baghilaka ayyuhal 'abd an tasyqqa 'ala nafsik. Maka enggak seharusnya, tidak sepantasnya engkau wahai hamba Allah untuk memberatkan diri, untuk menyiksa dirimu di dalam beribadah. Umsyu fi umurika ruwaidan ruwaidan, berjalanlah dengan dirimu itu tenang-tenang saja. Ruwaidan ruwaidan itu seorang yang jalannya misal langkahnya seperti ini, dia akan seperti ini terus. Ini ruwaidan ruwaidan, jalannya tenang, sedikit demi sedikit langkahnya itu dinikmati. Jadikan seperti itu ketika engkau beribadah kepada Allah. Kama sabaqa fil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita lewati tadi, fa inna khairal huda hudan fa inna khairal huda hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.